Karena itulah, kita memerlukan perangkat terbaik yang terambil dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyajikan tuntunan kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Maka kami mencoba menghadirkan Akhyar TV, TV yang bisa membawa nilai-nilai tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyajikan nilai-nilai terbaik bagi kebutuhan kehidupan kita. Akhyar TV berkomitmen menyajikan konten terbaik yang membawa nilai-nilai terbaik, yaitu Islam, bersumber dari perangkat terbaik, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk mewujudkan umat terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari ini, dan alhamdulillah juga diberikan kekuatan untuk merencanakan kebaikan-kebaikan seperti pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai detil penjelasan dari tuntunan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, orang-orang terbaik itu disebutkan oleh Allah, dia punya rencana-rencana kegiatan, bahkan pemetaannya langsung yang menghadirkan bekal akhirat dia. Saya berikan gambaran Qur'an, misalnya surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Paling kiri sebelah atas di mushaf, kata Allah, ciri orang beriman yang bertakwa itu dia punya rencana kegiatan yang mampu mengantarkan dia ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Nah, ini programnya takwa. Jadi buat program takwa dalam kehidupan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian bikin pemetaan dengan program takwa itu hingga mengantarkan engkau pada kehidupan yang selanjutnya di hari esok. Maksudnya akhirat. Ya, kalau beberapa kalangan manusia membuat program-program itu, ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, tahun depan nanti mau seperti apa, bekerja di mana, anak sekolah di mana. Ah, itu baru dunia. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman itu sampai akhirat. Ya, kalau bisa polanya begini, polanya itu ditarik mundur. Jadi dari target, targetnya apa, baru tarik mundur ke bawah. Misal, ini kan kita sekarang ada di sini, ini dunia. Di bumi sifatnya dunia, sudah pernah saya jelaskan. Ini pindah ke kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti ini pindah ke akhirat. Di akhirat itu kan muaranya dua kan? Baik, satu apa? Surga, kedua neraka. Yang belum ke surga nanti tinggal di A'raf, ya, bukit tinggi yang nampak surga, terdengar jeritan neraka tinggi. Makanya ada surah ke-7 Al-A'raf. Inti suratnya ada di ayat 45 sampai 49. Ashabul A'raf. Di ada orang yang amalan surganya 50%, namanya amal saleh. Nah, tapi dia punya dosa neraka, namanya amal salah. Ya. Ada sayyi, su jama'nya sayyiat. Ada amal soleh, ada amal salah. Ini 50%, ini 50%. Karena berimbang, Allah mesti adil. Mesti adil. Makanya ke surga belum mampu, ke neraka tidak bisa. Ya, karena amalan dua-duanya seimbang. Maka ditempatkan di satu bukit namanya A'raf. Terlihat kenikmatan orang di surga, ya, terdengar jeritan orang neraka. Lihat tak sanggup ke neraka, tuh takut. Saking takutnya tuh gak sanggup lihat. Dengar aja sudah takut pada Allah, takut. Ya gak usah ke neraka lah. Ya, mohon maaf, Anda aja keluar dari sini tengah malam, jam 2, jam 3, dengar jeritan dari atas pohon. Nah, pertanyaan saya, nengok gak tuh? Bahkan nengok. Gak ada orang yang ngiseng. Kenapa? Bikin bising aja. Gak ada. pasti lari itu, lari gitu kan. Nah ini jeritannya dahsyat, neraka, dia gak main-main. Makanya orang ini nanti berharap pada Allah, ya Allah berikan rahmatmu, ya Allah berikan, pengen ke surga, pengen ke surga. Nah itu begitu dia memohon kepada Allah, dengan rahmat Allah diberikan rahmatnya, baru dimasukkan ke dalam surga. Kapan? Nunggunya sampai selesai hisab. Jadi kalau hisab itu selesai, baru kemudian diberikan kesempatan untuk yang ini. Ya, satu hari proses hisab sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Di nunggunya kalau sehari ukuran akhirat, itu sama dengan 1000 tahun urusan dunia. Nah, petanya kata Al-Quran, ahli iman itu, saya bicara orang beriman ya. Ya kalau tidak merasa beriman, ya tidak harus memikirkan. Karena ayat Al-Quran mengkhitab, menunjukkan ayat ini kepada orang yang punya iman saja. Jelas ya? Begitu seseorang mengaku dirinya beriman, punya iman. Maka kata Allah, dia harus punya rencana, yang dia buat rencana itu dimulai dari sini. وَلْتَنْفُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Hendaklah setiap orang-orang yang beriman itu meningkatkan bekal takwanya, rencanakan supaya dia bisa mendapatkan peluang pulang akhirat nanti di hari esok. Sampai ke sini petanya. Nah, saya pernah ajarkan pada Anda jenis-jenis surga. Ya, dari surga Aden sampai surga Firdaus, levelnya dari yang bersama Nabi, surga seluas langit dan bumi, di taman surga, sampai surga yang terlihat biasa. Nah, cara bikin petanya, Anda dari sini dulu, bukan dari sini dulu. Walaupun sekarang kita ada di sini. Diturunkan yang dari sini. Nah, saya pengen ke surga, surganya yang mana? Saya pengen surganya dengan para nabi semua jumpa. Karena ada satu surga dengan semua para nabi. Ya, di situ Quran surah ke-4 ayat 69. وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ya, jadi di sini tempatnya. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. Ada surga yang paling utama yang diberikan oleh Allah. Kepada siapa? 4 golongan saja. 1 para nabi, 2 kalangan syuhada, 3 siddiqin, 4 orang-orang soleh. Nah, antum kalau pengen kesini, harus masuk 1 di antara 4 itu. Para nabi, sudah gak mungkin, karena gak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan 3, kalau gak syuhada, solehin, kemudian siddiqin. Yang dimaksud amalan, bukan namanya. Bukan nama, ustadz, saya ini 3-3 bersaudara, namanya 1 syuhada, 2 siddiqin, 3 solehin. Bisa gak kumpul di sini? Mustahil. Ya? Jadi yang dimaksud amalan bukan namanya. Surganya jelas Firdaus. Firdaus level VIP bersama para nabi dengan golongan-golongan yang tadi disebutkan. Nah, apa amalan di sini? Saya ambil contoh misal. Amalan surga Firdaus dengan level ini bukan sekadar Firdaus biasa, tapi Firdaus yang menghadirkan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul. Di antara detail amalnya, misal Quran surah ke-23 ayat 1-9. Misal, nah saya pengen ke surga ini, surganya level yang ini. Maka turunkan amalannya, tarik ke belakang sampai ke tempat kita tinggal sekarang. Terus ke sini. Maka kata Allah, hei orang-orang beriman, yang punya cita-cita ke akhirat nanti besok, tingkatkan takwamu. Ini kata kuncinya. Amalannya disebut dengan takwa. Takwa, semua ahli surga amalannya amalan takwa. Makanya ketika kita beribadah, itu semua ujungnya takwa. Silahkan cek. Kita mau sholat, sholat itu ciri orang takwa. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi begitu kita sholat, sholat itu amalan takwa. Sholat, amalan takwa. Puasa, sebentar lagi Ramadan. Ya, tahun ini tanggal berapa Ramadan? Bulan apa? Mei. Bukan bulan Ramadan. Enggak ada orang puasa bulan Mei. Ya. Bulan Ramadan. Puasa Ramadan dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Ya, bukan 5 Mei. Aduh, celaka ya. Coba ya orang Arab nanti datang ke sini. Kapan nanti puasa dimulai? 5 Mei. Puasa Ramadan. Nah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman lagi tuh, lihat. Silakan cek ya, selalu dibuka dengan kalimat iman. Iman lagi. Tadi orang sholat pakai iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi mustahil tanpa iman bisa sholat. Iman dulu, yu'minun bil ghaib, baru yuqimunas shalah. Mau puasa, kutiba alaikumus siyam. Iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, baru kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum. Tuh, takwa lagi. Puasa bagian dari takwa. Yang umrah, yang haji, Buka Quran surah kedua ayat 197 paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa. Haji, umrah, urusannya takwa. Jadi kalau ada orang haji, ang umrah, ini bagian dari takwa. Infak juga sama, bagian dari takwa, nyambung. Tadi di Al-Baqarah ayat 3 itu. Kan setelah ayat 2-nya orang takwa, ayat 3-nya bicara iman, salat, kemudian infak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu bagian dari ini. Jadi kata Allah, kalau Anda di akhiratnya pengen ke surga, nih, ya Allah, saya pengen ke surga. Tidak di sini. Gampang kalau cuma pengen surga, kata Allah, tingkatkan takwa. Apa amalannya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ketika Anda diminta sholat, misal, maaf ya, Anda mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang beriman itu ketika mendengar adzan, yang di kepalanya terbayang itu bukan bentuk ibadahnya. Yang di kepalanya terbayang, ini panggilan surganya. Dia memahami sholat itu bukan sekedar panggilan ibadah. Bukan sekedar panggilan ibadah. Tapi bekal untuk ke surga. Memang rencana dia mesti itu. Seakan-akan begini. Ya Allah, saya pengen ke surga. Boleh kata Allah. Nih bekalnya cari ya. Nih saya turunkan sholat. Bagian dari takwa. Karena ke surga bekalnya takwa. Apa amalannya ya Allah? Sholat. Nih saya turunkan sholat untuk mempercepat nanti kamu ke surga. Jadi kalau orang ngerti diminta sholat itu buat ke surga. Gak ada orang malas untuk menunaikan sholat. Di kebanyakan orang tuh gak paham kenapa dia mesti sholat. Hayya ala sholat, ayo sholat. Kalau Anda melihatnya hanya sekedar bahkan beban dalam kehidupan, untuk ibadah aja, baru takbir, salam, dipanggil lagi adzan. Demi Allah saya katakan, maka Anda akan berat menunaikan sholat. Tapi kalau orang paham sholat itu panggilan surga, ayo ke surga, ayo ke surga. Katanya pengen ke surga, ini saya berikan bekalnya gak diambil. Begitu Anda mendengar, hayya ala sholat, ya Allah surga saya sudah memanggil. Maka Anda tidak akan pernah tukarkan surga dengan tiket-tiket yang murah dari urusan dunia. Kenapa? Karena surga itu cita-cita terbesar yang Anda dambakan. Jelas? Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sholat ya Allah? Hayya alal falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Puncak kebahagiaan tertinggi yang dipegang, orang beriman disebut dengan aflah. Dipegang, gak mau dilepaskan. Aflah namanya. Orang beriman kalau menggenggam itu puncak tertingginya teman-teman, itu firdaus, surga. Quran surah ke-23 ayat 1-9 itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman akan menggenggam puncak kebahagiaan tertinggi. Apa itu? Lihat sampai ayat 7-9 sampai ke bawahnya. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Puncak kebahagiaan tertinggi itu bukan dunia, puncaknya akhirat ketika masuk surga Firdaus. Apa amalannya? Baca ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Aflah, untuk mendapatkan aflah, falah, falah itu salat. Makanya kata muadzin, hayya 'alas shalah. Kenapa hayya 'alas shalah? Hayya 'alal falah. Dapatkan falah, dipegang jadi aflah. Begitu dapat aflah, surga. Itu cara memahaminya. Karena itu, maaf sekali, coba tanyakan pada diri Anda nih sampai dengan hari ini, yang pengen ke surga, pengen ke Firdaus bersama Nabi, berapa peningkatan persiapan bekal yang sudah Anda kerjakan sampai dengan pagi hari ini? Gitu cara memetakannya, bikin peta. Buat peta. Saya pengen ke surga, turunkan amalan-amalan surga. Singkatnya, takwa. Dari takwa ini, apa amalan takwa yang menghadirkan surga pilihan saya? Saya pengen Firdaus, maka turunkan amalan-amalan takwa yang memasukkan ke surga Firdaus. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini, saya berikan satu rahasia besar. Ada orang yang mengerjakan amalan-amalan surga sekaligus saat bersamaan Allah berikan limpahan kesuksesan dunia. Ada orang yang ngejar dunia saja, akhiratnya gak dapat. Tapi yang ini menarik, ada orang yang dia mengejar akhirat tapi dunianya pun diikutkan oleh Allah. Kan ada orang yang ngejar akhirat, dia ke masjid, kan? Baca Quran, ke kampus gak mau, belajar gak mau, kerja gak mau, pokoknya di masjid. Saya mau meninggal dalam keadaan sedang sholat. Masya Allah. Sholat, sholat. Belum meninggal juga. Begitu pengen ke toilet, keluar, meninggal. Gitu kan? Kan kita gak bisa milih. Ya, kita gak bisa milih. Nah, sekarang ada satu amalan. Amalan ini diajarkan oleh Nabi pada satu generasi. Saat generasi itu mengerjakannya, Allahu Akbar, semua sukses urusan dunianya. Jadi kalau ada pebisnis, dunia usaha, kayaknya gak nanggung, kaya banget. Sampai sekarang asetnya masih ada. Kalau dia itu pengajar, ustaz, pintar banget. Pintarnya gak ketulungan. Jadi apa yang disampaikan dalam setiap pertanyaan, ada jawabannya. Dan menariknya semua jawabannya pakai Quran. Quran, Quran, Quran, Quran, Quran. Itu luar biasa. Anda buka misalnya tafsir namanya Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Al-Jawhari. Di bagian terakhir, itu ada tanya jawab yang terjadi di masa tertentu. Pertanyaannya, ada yang jenisnya matematika, ada yang jenisnya persoalan astronomi, itu jawabannya pakai Quran. Anda bayangkan gak? Ada suami istri, istrinya tengah mengandung. Baru kandungan usia 6 bulan, sudah melahirkan. Suaminya protes datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menanyakan, ya Amirul Mukminin, ini istri saya selingkuh nih. Baru 6 bulan gak lahiran, katanya saya ditipu sama dia, dia berzina. Kata istri, demi Allah, saya tidak mengerjakan apapun kecuali ketaatan kepada Allah. Enggak, saya zina. Saya taati suami saya. Ini memang begini, saya ngandung 6 bulan lahir. Kata suaminya, mustahil enggak ada kejadian begini. Kata Ali bin Abi Thalib, bima makna, apakah engkau mau bersumpah di hadapan Allah? Tidak selingkuh, tidak berzina. Saya bersumpah, saya tidak mengerjakan apapun selain ketaatan kepada Allah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, istrimu benar. Suaminya bingung, bagaimana bisa benar? Kata Ali, buka Quran surah ke-46 ayat 15. Bandingkan dengan Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah 31 ayat ke-14, Allah sampaikan paling kiri sebelah atas, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Kata Allah, "Hei, saya wasiatkan kalian semua manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kalian masih bingung cara berbakti, masih gak senang dengan orang tua, ada yang memusuhi bahkan ke orang tua, ingat-ingat, ibu kamu itu ngandungnya susah. Bawa kamu kemana-mana dalam keadaan yang capek lelah. Miring kanan susah, kiri susah, berat menanggung kamu. Gak pernah dilepaskan, dibawa-bawa kemana-mana. Masak dibawa, mandi dibawa, ke dapur dibawa, belanja dibawa. Gak pernah ada seorang ibu mengandung ingin mengerjakan sesuatu, minta anaknya istirahat dulu. Mama-mama dulu ya, adik diam dulu di sini, gak ada. Kemana dibawa? Itu yang disebut wahnan ala wahnin, susahnya berlipat. Jadi kalau Anda mau menyakiti ibu Anda, mikir dulu, ibu Anda itu memberikan perjuangan besar bagi Anda. Jadi kalau mau nyakitin sedetik saja, ingat ibumu yang pernah mengandungmu bagaimana susahnya. Dia bersabar dengan Anda berbulan-bulan, masa Anda gak bisa sabar dengan ibu Anda beberapa menit saja? Hanya karena SPP belum keluar, uang saku belum diberikan, apa yang diminta belum disampaikan. Baru 6 menit Anda sudah marah, ibu Anda berbulan-bulan. Tapi yang paling menarik kata Allah, wa fisaluhu fi 'amain, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Disapih. Artinya selesaikan dalam proses asiknya. Asik berikan paling maksimal kata Quran kalau ingin sempurna 2 tahun. Dalilnya Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Perempuan yang baru melahirkan, hei para suami, jangan sibukkan dia dengan mengerjakan tambahan-tambahan beban. Berikan motivasi, ketenangan padanya untuk memberikan air susunya kepada anaknya, ASI. Kalau pengen disempurnakan, berikan selama 2 tahun. Berikan, berikan, berikan, berikan. Tapi indah bahasa Qur'annya. Para suaminya jangan berikan beban-beban termasuk beban emosional, psikal. Jadi kalau ada keperluan pakaian, wa'alal mauludilahu rizquhunna. Makanannya suami kontrol siapkan. Pakaiannya siapkan. Supaya stabil emosinya. Karena apa yang diberikan dari ASI itu akan memberikan kemudian dampak kepada anak yang diberikan air susunya. Kalau ibunya emosional, anaknya terbawa. Ibunya sedih, anaknya terbawa. Maka berikan, ini indah bahasa Qurannya. Berikan motivasi supaya istri tenang dalam memberikan ASI-nya. Supaya stabil keadaan anaknya. Ya, makanya kan yang paling indah bagi perempuan yang baru melahirkan, begitu lahiran, sakit terasakan, setengah sakitnya hilang ketika anaknya diberikan di sampingnya. Masya Allah. Enak. Setengahnya lagi ketika Anda hadir di sampingnya. Sayang, baik kita sudah lahir. Hilang itu. Masya Allah. Matanya mirip kamu ya. Tuh. Kenapa telinganya mirip dia ya? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 24 bulan. Lihat sini. Di Quran surah ke-31 ayat ke-14 itu menyapi selama 2 tahun. 2 tahun ini ditafsirkan memberikan ASI di Quran surah 2 ayat 233. Baik ya? 2 tahun 24 bulan. Buka Quran surah ke-46 ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهَا. Hei, kami wasiatkan engkau setiap manusia berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang letih, capek, berat. Kemudian ini وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. Sedangkan mengandung dan menyapih itu, mengandung dan menyapih itu paling minimal kata Allah Ta'ala tuna syahra, 30 bulan. Lihat sini. Paling minimal kalau digabungkan mengandung dan menyusui, menyapih itu 30 bulan. Memberikan ASI maksimal 2 tahun, 24 bulan. Ini mengandung dan memberikan ASI 30 bulan. 2 tahun, 24 bulan. 24 bulan itu memberikan ASI, menyapih. Yang 30 bulan mengandung dan memberikan ASI. Jadi kalau memberikan ASI 24 bulan, memberikan ASI 30 bulan, kurangi 30 bulan dengan 24. 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. Maka 6 bulan inilah kata Ali bin Abi Thalib itu yang dimaksud dengan kelahiran awal, disebut dengan kelahiran prematur. Di kelahiran kalaupun dia bisa lahir, yang paling awal kata Ali bin Abi Thalib, menurut keterangan Al-Quran, 6 bulan dia bisa lahir. 7 bulan bisa lahir. Kalau ingin sempurna normal-normalnya 9 bulan. Nah 6 bulan ini kata Ali itulah yang disebut dengan kelahiran prematur. Bayangkan jawabannya bisa menggunakan Al-Quran. Jadi kalau pintar, pintar beneran. Kalau kaya, kayanya gak nanggung. Jadi diplomat, jadi birokrat, jangan dilihat. Maaf ya, birokrat dulu, diplomat dulu, ekspedisi, utusan Nabi. Nabi wafat, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sofyan. Ekspedisi jalan Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sampai ke Syam, sekarang 4 negara, Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. Itu semua yang dilewati jadi muslim semua dan kaya semuanya. Coba tunjukkan pada saya, diplomat mana, utusan mana yang sekarang bisa tugas di setiap negara, bisa tiba-tiba merubah keadaan itu jadi budaya misalnya Indonesia. Jadi punya nilai-nilai keindonesiaan. Cek. Ini setiap orang yang mampir itu bisa menampilkan nilai keislaman berubah total. Kaya sampai sekarang masih ada jejak Islamnya. Bahkan negaranya rata-rata negara muslim sampai sekarang. Tuh. Generasi diajarkan oleh Nabi dan mereka disebut lewat lisan Nabi, bahkan sebagian besar mereka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kenal Utsman bin Affan? Ayo bilang kenal. Tidak. Utsman masuk surga tanpa hisab. Uthman kaya, kekayaannya sampai sekarang masih ada asetnya. Abdurrahman bin Auf masuk surga tanpa hisab. Baik teman-teman sekalian, masuk ke surga. Disebutkan bahkan akan masuk ke surga dalam keadaan merangkak. Pernah ada dari Sayyidah Aisyah. Begitu mendengar kalimat itu, lihat kalimatnya baik-baik. Ah, daripada kelamaan aku katanya, merangkak itu maksudnya agak lambat karena hartanya banyak. Daripada kelamaan, harta-hartaku aku sedekahkan. Sedekahkan. Walaupun hadisnya diperdebatkan. Tapi jaminan surga. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Orang kaya, pengusaha, pebisnis, gak tanggung asetnya, kapaknya saja terbuat dari emas. Jangan tanya Ali bin Abi Thalib, jangan tanya Amr bin As, jangan tanya Umar bin Khattab. Semua sukses urusan dunianya dan jaminan surga akhiratnya. Itu disiapkan oleh Nabi, diajarkan langsung satu generasi. Generasi. Generasi apakah itu? Itulah yang disebut dengan generasi Rabbani. Pagi ini, kita akan turunkan tuntunan-tuntunannya. Dan kita bermohon kepada Allah, kalau orang dulu bisa sukses dunia akhirat, maka pelajaran yang sama, nilai yang sama, pendidikan yang sama, kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita harapkan hasilnya pun minimal bisa serupa, insya Allah surga bisa kita dapatkan, dunia bisa kita raih. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu. Ya, bismillah. Saya usahakan semaksimal mungkin saya bahas. Bukan cuma membahas, saya tulis, saya hapus, saya siapkan. Oh, ini luar biasa nih hari ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa panitia, ya Allah. Pengen ke surga, merangkan enggak, nulis enggak, ngapus juga enggak. Menyiapkan generasi Rabbani, generasi Rabbani, susah ngapus. Alhamdulillah, enggak ya, bercanda-bercanda. Ya. Ya, siap. Menyiapkan generasi Rabbani. Saya tidak pengen 1-2 orang, tapi harus ada generasi baru di masa kini. Dia ahli surga dan dia sukses urusan dunianya. Di saya nanti mudah-mudahan kalau di sini ada yang ikut dunia usaha, dagang atau usaha macam-macam, insya Allah suksesnya sesukses Uthman, sesukses Abdurrahman bin Auf, kan? Yang lain. Kalau ada misalnya yang senang mengajar, jadi ustaz, jadi ilmuwan, macam-macam, bisa sesukses Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ditiru oleh gelombang setelahnya, ya. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Ibnu Hayyan, ada kemudian Ibnu Sina dan seterusnya. Itu sukses semuanya. Bahkan karyanya sekarang menjadi rujukan di barat. Kalau ada di antara kita kemudian misalnya, maaf, jadi diplomat, birokrat, silahkan. Bisa seperti Amr bin As, manhajnya diambil oleh Kiai Haji Agus Salim di era-era kebelakang, diterapkan, sukses juga. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kita raih. Ya, saya terangkan cepat. Pertama, ini sudah tidak perlu diurai, generasi sudah saya jelaskan. Rabbani, apa itu Rabbani? Begini tulisan bahasa Arabnya. Rabbani. Saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan supaya tidak salah persepsi. Begitu disebutkan Rabbani, yang kebayang sarung, baju, ya kan? Bukan, bukan. Bukan itu. Ya, fokus baik-baik, lihat. Sudah? Nah, teman-teman sekalian, Rabbani asalnya terambil dari dua kalimat utama. Satu, kata Rabbun sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemuliaan dan sifatnya yang agung, disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Kedua, ini pakai ya, yang disambungkan dengan Nun Wiqaya, Nun penyambung. Jadi saya tuliskan pakai Ni saja secara langsung. Ni. Asalnya ya, cuman untuk menyambungkan dengan Ba, supaya tidak menjadi Rabbi Tuhan saya, maka pakai Nun untuk menunjukkan kepada sifat yang diikuti. Pelan-pelan, kata Rabbun, Rabbun. Buka Quran surah ke-17 ayat 110. Paling kanan, pertengahan. Saya tulis dalilnya dulu ya. Quran surah 17 ayat 110. Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-2 ayat 201. Contoh saja. Yang lainnya banyak. Misalnya Quran surah ke-2 ayat 286. Ya, Quran surah ke-7 ayat 23. Ini contoh saja. Ya, saya kotaki yang ini yang paling utama. Sudah? Baik. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Qulid Allah. Kata Allah, kalau Anda dalam kehidupan urusan dunia punya persoalan, punya kebutuhan, sedang punya masalah, maka panggil Allah. Jadi sudah diperintah Allah. Ini rumus dia, rumus. Ingat, pakai rumus ini, kata Allah, kalau sedang punya persoalan, punya masalah, punya kebutuhan, panggil Allah, minta, berdoa. Saya ulang, minta, bukan bikin status. Bikin status di media sosial tidak menyelesaikan persoalan. Anda punya masalah di rumah tangga, belum selesai, sehari belum tuntas, dua hari belum tuntas. Kata Allah, sebut nama Allah, minta, panggil, mintakan solusi, bukan dituliskan di Facebook. Dirimu tidak seperti yang aku kira. Udah gitu nungguin komentar. Sampai sore, capek. Terus yang paling banyak sekarang berdoanya di Facebook. Ya, berdoa itu bukan di Facebook, teman-teman sekalian. Berdoa itu hamparkan di sajadah, datang ke musola, datang ke masjid, minta. Duhai Allah, jika engkau berkenan, kemudahkan urusanku. Jadi status, ceklik gitu ya. Jadi bukan Allahnya yang dituju, komennya yang ditunggu. Itu yang dipersoalan. Jeng kunaon, iduka ieu teh nya, raraosan temen kieu. Ih, teu nyangka nya, nyangka tuh. Paham ya? Qul idu Allah, panggil Allah. Awidu Ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman. Rahasia terbesarnya, ayyamma tad'u. Tapi kalau Anda tahu, kata Allah, saya ajarkan, kata Allah. Setiap Anda pengen panggil, saya siapkan, kata Allah, nama-nama saya yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Falahul asma'ul husna. Saya, kata Allah, punya nama. Yang nama-nama itu saya siapkan sebagai nama-nama terbaik. Husna itu bukan sekadar baik, tapi juga mengandung solusi dari setiap kebutuhan hamba yang diperlukan. Di Allah siapkan nama-nama banyak sesuai kebutuhan kita. Misal, Anda yang kurang rizki, merasa kurang maksudnya, belum mendapatkan kecukupan, pengen minta, sebut namanya. Ya Allah, ini rumus pertama, kulit Allah, sebut dulu Allahnya. Saya ulang ya, sebut dulu Allahnya, kulid Allah, sebut ya Allah, ya Razak. Bagi Anda teman-teman yang sedang belajar di kampus kah, mau ujian, yang S1, S2, S3, yang memang di Indonesia itu rata-rata semua S, dimulai dengan S, SSD, SMP, SMA, gitu kan? S1, S2, S3, punya kesulitan, besok mau ujian, kulid Allah, sebut ya Allah, ya Alim. Yang sedang punya persoalan belum tuntas, ya Allah, ya Al-Fattah. Yang sedang berniaga diganggu orang, ada bisnis yang tidak sehat, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ya Allah, ya Jabbar. Yang sedang menghadapi ujian, terasa berat, nian belum tuntas selesai ini, ya Allah, ya Sabar. Tapi ada satu nama yang bahkan nama ini diperkenalkan langsung oleh Allah, disebutkan langsung oleh Allahnya, yang ketika Anda butuh apapun, saya akan berikan, kata Allah. Butuh rezeki, diberikan. Sakit, disembuhkan. Minta maaf, dimaafkan. Minta ampun, diampuni. Dosa diampuni, salah dimaafkan. Rezeki dilimpahkan, sakit disembuhkan. Dan yang paling dahsyat, saat Anda minta bimbingan pun dalam hidup akan dibimbing oleh Allah. Dari mulai lahir sampai kembali kepada Allah mendapatkan surga yang terbaik. Nama itu diperkenalkan sebelum kita lahir ke muka bumi, ke dunia. Disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 172. Perhatikan kalimatnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Rabbikum. Alastu bi rabbikum. Yang diperkenalkan oleh Allah bukan alastu birahmanikum, alastu birahimikum, alastu bimalikikum, alastu bijabbarikum, alastu bi'alimikum, alastu birazzaqikum. Kata Allah, alastu birabbikum, rabbun, dengan sifat rububiyahnya. Rabbun tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali sifat yang sangat sempurna dalam hal rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu segala aspek perhatian dan pemenuhan terhadap semua yang dibutuhkan. Mau perhatian, mau pemenuhan, pemenuhan itu semua yang dibutuhkan diberikan, dipenuhi. Minta air, kasih air. Minta makan, kasih makanan. Minta sembuh, kasih kesembuhan. Minta apapun, diberikan, pemenuhan. Perhatian, dijaga. Ada yang mau iseng, dijauhkan. Ada yang mau terjebak kepada yang haram, dilindungi. Diperhatikan oleh Allah. Di ada orang-orang yang ketika bermaksiat itu mudah. Ada orang ini ketika terfikir maksiat dipalingkan oleh Allah. Bahkan orang pun kalau mau ngerjain dia dengan maksiat, gak akan mampu. Kerjain orang itu yuk. Gak mau ah. Keuntungan dikit dosanya gede. Dia mah susah. Gak usah ditawarin korupsi, kita yang capek nanti. Gak usah disogok. Jangankan diterima, kita yang dimaki-maki nanti. Ini ada orang-orang yang oleh Allah dijaga. Jangankan dirinya berbuat maksiat, orang pun ngajak dia maksiat, bukan sungkan lagi, sudah gak mau. Dan hebatnya, ada orang-orang yang ketika dilihat wajahnya sudah terbayang kedekatan kepada Allah. Antum mesti begitu tuh. Coba selama hidup tuh dekati Allah, sehingga persepsi orang ketika melihat kita membayangkan semua nilai kebaikan. Sederhana teman-teman, ketika melihat wajah antum itu, kalau orang tahu, itu akan kebayang semua perilaku antum. Demi Allah saya katakan, antum yang rajin olahraga, coba kalau saya sebutkan nama aja, antum udah kebayang. Lionel Messi, udah kebayang. Yang kebayang bola kan? Coba Ronaldo, Kylian Mbappe yang di PSG sekarang sedang naik. Ya, coba sok. Yang kebayang tuh itu. Mourinho, kebayang dipecat. Ya kan? Solskjaer, kebayang gantikan manajer caretaker, naik posisi sekarang nomor 5 di Liga Inggris, kebayang. Manchester City, kebayang Pep Guardiola, ya kan? Aguero, sekarang nyusul, poinnya cuma beda 1 dengan Liverpool. Liverpool, kebayang. Kemarin baru ngalahin 5-0 gitu kan. Nanti ketemu Everton sebentar lagi, ya. Derby di Merseyside. Ya, hasil imbang agak lumayan, tapi kalau menang bagus, kan ada persaingan. Kebayang. Halo? Apal saya, tapi saya gak nonton. Saya gak nonton. Peristiwa di Chami Tokyo aja saya tahu. Ya, ada pernikahan di Chami, di Tokyo. Yang menikah sipulan-sipulan, saya tahu. Ya. Yang hadir Satria Baja Hitam gitu kan. Ultraman ini. Cuman kalau saya yang ilmiah-ilmiah saya hafal insya Allah. Tapi kalau yang nggak terlampau penting saya nggak tahu. Ya insya Allah. Saya nggak tahu Syahrini menikah dengan Reno Barak, saya nggak tahu. Kalau yang lain insya Allah saya hafal. Ngapain ngurusan sesuatu yang gak penting? Maaf, bukan pernikahan tidak penting. Penting bagi orang lain mungkin penting ya. Tapi belum tentu yang kita bicarakan itu, kalau tidak mengandung banyak manfaat, jangan banyak dibahas. Apalagi urusan privasi orang. Hargai orang lain. Ya, rumah tangga orang, jangan dibahas-bahas. Dan antum anehnya, ini ada TV stasiun mengangkat rumah tangga orang lain. Antum menikmati. Kenapa menikmati dosa? Ya, jadikan diri anda ketika dipandang orang, disebut nama anda yang diingat tuh Allah. Bisa enggak ketika melihat wajah antum ingat sholat? Ngelihat wajah antum ingat Quran? Ngelihat wajah antum pengen cepat ke surga? Kan? Seperti itu yang harus dibuat. Makanya saya sering katakan, antum tuh mesti jadi pribadi, antum saya kita. Saat lahir kita menangis, orang tertawa. Nanti saat meninggal, kita yang tertawa, mereka yang menangisi kepergian kita. Dulu itu banyak kalangan ulama, kalau sedang kosong, sedang gelisah, itu datang ke majlis ulama lain. Cuman untuk lihat wajahnya aja. Lihat wajahnya, begitu lihat wajahnya, ingat lagi akhirat. Balik lagi, belajar lagi. Itu banyak yang begitu. Silahkan buka kitab-kitab sejarah itu. Anda akan temukan yang seperti itu. Tapi jangan sampai ketika orang menyebut nama anda, terbayang anda, maka terbayang sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri anda. Itu yang kita hindari. Sini, saya ulangi. Jadi sifat yang memberikan perhatian, pemenuhan, segala yang dibutuhkan, namanya disebut dengan rububiyah. Kalau perhatian itu diberikan terbatas, tidak sempurna, punya batas waktu, punya keterbatasan tenaga, biaya dan sebagainya, maka yang memerhatikan disebut dengan murabbi namanya. Murabbi. Pernah dengar istilah murabbi? Murabbi, bukankah murabbi memberikan perhatian? Diperhatikan yang dirawatnya, diberikan apa yang dibutuhkan. Murabbi terbesar orang tua kita. Ayah ibu kita itu murabbi kita. Pengen makan, disuapi dari kecil. Segala kebutuhan diberikan. Perhatian yang terbaik. Anak diganggu, jadi paling depan. Jadi perisai dan sebagainya. Tapi kan terbatas. Beliau meninggal, tidak mendapatkan lagi. Harta berkurang, tidak meraih seperti yang diharapkan. Ada satu saja, bukan dari kalangan makhluk, yang sifatnya saat minta cepat diberikan, tidak punya batasan, sampai berpindah ke setiap alam dia memberikan. Dalam bahasa Arab, kalau ada yang cepat memberikan, semua diberikan tanpa batas, tidak ada batasan-batasan di dalamnya, maka rubah kalimatnya dari kata murabbi menjadi rabbun. Rabbun. Kenapa Allah menamai dirinya dengan rabbun? Alastu bi rabbikum, bukankah saya rab kalian? Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, hey, nanti kalau kamu hidup, mulai lahir ke dunia, maka saya rab kalian. Apapun yang kamu butuhkan, kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu lapar, saya berikan makanan. Kamu berbuat salah, saya maafkan. Kamu berdosa, saya ampuni. Semua yang kamu butuhkan, saya berikan. Semua yang kamu butuhkan perhatian, saya perhatikan. Jelas? Yang paling menarik, ya Allah, saya siap untuk mengikuti itu semua. Saya siap menjadikan engkau Tuhan dan saya siap mengikuti semua petunjuk-petunjukmu. Ketika anda mengatakan saya siap mengikuti semua petunjuk, saya siap mengikuti semua arahan untuk mendapatkan apa yang kau janjikan, maka tambahkan ya di ujung setelah kata Rabbun itu seling dengan nun, menggunakan nun wiqayah. Jadi kalimatnya berubah menjadi dari kata Rabbun menjadi Rabbun ditambah dengan ni. Karena Rabbun dengan ni gak bisa nyambung, maka tambahkan alif tengah-tengahnya. Maka berubah kalimatnya menjadi Rabbani. Rabbun tambah ni untuk menunjukkan sifat patuh, taat, ikut pada setiap petunjuk yang diberikan oleh Rabb. Sini. Kata Allah, saya Rabbun. Saya akan ngasih semua yang kamu butuhkan. Nih, kamu butuh ini saya berikan. Ini saya berikan. Ini saya berikan. Jadi kalau anda minta, ya Allah, saya minta sehat, Allah kasih. Ya Allah, minta rezeki, Allah kasih. Ya Allah, maafkan saya, Allah kasih. Buktinya, setiap anda meminta, anda menggunakan kalimat Rabb. Silakan cek. Anda pengen minta dunia akhirat, anda berdoa. Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Dimulai dengan kalimat Rabb. Rabbana. Anda merasa punya dosa. Nabi Adam merasa salah turun ke bumi berdoa menggunakan kalimat Rabb. Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna an wa illam watarhamna lanakunanna minal. Dibuka dengan Rabb. Anda merasa punya salah, pengen diampuni, enggak ingin diberikan beban berat. Anda baca Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama alalladzina rabbana wala tuhammilna ma la. Semua rab. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, Engkau telah berjanji sejak aku dalam kandungan, kalau aku butuh sesuatu, Engkau berikan. Maka sekarang saya minta. Ya Allah, Engkau berjanji kalau saya sakit, Engkau sembuhkan. Sekarang saya minta. Ya Allah, Engkau berjanji kalau saya salah, Engkau maafkan. Sekarang saya minta. Rabbana la tu'akhidna, Rabbana. Minta semuanya. Rab. Tapi persoalannya, ya Allah, saya ingin ikuti semua petunjukmu, yang dengan mengikuti petunjuk itu, Engkau berjanji akan memberikan semua yang memudahkan bagi jalan hidupku. Kalau aku pengen kaya, mudah kaya. Aku pengen pintar, mudah pintar. Aku pengen taat, mudah taat. Aku pengen ke surga, mudah ke surga. Maka kata Allah, lihat baik-baik, berikan rumusnya. Ikuti aku. Ikuti aku. Taat kepadaku, taat kepada Rasulmu. Cara mengikuti Allah, tambahkan setelah kalimat Rabbnya, nun dengan dia. Rabbun plus nun dengan dia. Maka Rabbun plus ni. Karena Rabbun dengan ni gak bisa nyambung langsung, tambahkan alif di depan kata Rabb itu alif. Pemisah antara ba dengan nun wiqaya. Nun sambung. Ketika ditambahkan alif, maka huruf sebelum alif, semua harakatnya fathah. Fathah terbuka. Yes? Maka kalimatnya berubah menjadi Rabbani. Kalau sudah pakai Rabbani, maka ni-nya mengandung arti patuh, taat, ikut. Ikut pada apa? Ikut pada petunjuk Rabb. Jadi kalau Anda pengen kaya, misal, ya Allah, saya pengen cepat kaya, dalam usaha pengen mudah, maka ikut petunjuk Allah, bagaimana memudahkan usaha itu. Ya Allah, saya pengen cepat pintar, kata Allah, ikuti petunjukku, nih caranya pintar begini. Ya Allah, saya pengen sehat, ikuti petunjukku, nih cara sehat begini. Maka ketika Anda ikuti semua petunjuk Allah itu, satu orang mengikuti Rabbani, dua orang ikut Rabbani, tiga orang ikut Rabbani, sekelompok masyarakat ikut, sekampung ikut, sekabupaten ikut, seprovinsi ikut, maka berubah jadi generasi Rabbani. Generasi yang taat, patuh, tunduk pada setiap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara singkat, kalau hidup pengen mudah, ikuti petunjuk Allah. Singkat. Maaf, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Yang punya penyembuhan siapa? Yang punya segalanya siapa? Sekarang Allah ngasih tahu kita. Antum nih aneh, pengen mudah. Kata Allah, ikut saya yang bikin kemudahan. Allah ngasih cara, antum ikut cara yang lain. Pengen sembuh, kata Allah, nih saya berikan obat. Yang ciptakan kamu, saya. Yang punya obatnya, saya. Kamu tahu, itu dari saya. Ketika pengen saya sembuhkan, kamu berpaling dari saya. Kata Allah, nih obatnya. Malah relik ke jin. Jin. Ada yang bikin liga paranormal. Nah, jadi kesimpulannya, generasi Rabbani itu adalah generasi yang siap tunduk, patuh, taat, mengikuti semua petunjuk-petunjuk Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan semua sifat rububiyah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti semua petunjuk itu? Ini poinnya. Awas, ini baru pengantar nih, kita belum mulai pada detailnya. Ini baru pengantar. Jadi maksud saya gini, saya pengen kita paham dulu sebelum masuk kepada detailnya. Saya ulang, paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, saya coba hapus yang ini dulu, supaya saya bisa berikan detailnya. Yuk, sekarang kita mulai pada intinya. Ya Allah, kami siap tunduk kepadamu, kami siap patuh kepadamu, kami siap taat ikuti semua petunjukmu. Itu harus komitmen dulu, kalau enggak komitmen susah. Di Rabbani itu mesti ada komitmen. Kalau enggak punya komitmen, tidak komit, enggak akan dapat. Coba lihat ya, saya mau gambarkan begini. Semua sahabat Nabi, itu semua komit, kalau sudah ada petunjuk dikerjakan, gak pernah nanya. Misal, turun perintah, warisan 2-1, laki-laki 2, perempuan 1. Gak pernah saya dengar dalam sejarah ada sahabat protes. Ya Rasulullah, cobalah tanyakan kepada Allah, kenapa perempuan itu cuma 1? Ini melanggar persamaan gender. Gak ada. Silahkan cek. Kerjakan. Tinggalkan. La taqrabu zina, jangan dekati zina, tidak dekat-dekat, jauh. Jangan korupsi, tinggalkan korupsi. Jangan dusta, tidak berdusta. Jangan curang, tinggalkan curang. Kerjakan sholat. Tunaikan tahajud. Hebatnya ketika semua komitmen, coba lihat hasilnya. Dari yang jahiliyah, naik status khairu ummah, Persia kalah, Romawi pun ditundukkan. Jadi saya mau tanya dulu, siap komitmen mengikuti petunjuk Allah? Siap komitmen jadi generasi Rabbani? Kalau Anda katakan siap, maka ikrar itu antara Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Kalau Anda bicara siap di alun-alun, kemudian Anda ingkari, barangkali agak sedikit perlu penelitian. Tapi kalau di rumah Allah Anda katakan siap dan Anda ingkari juga, ada pertanyaan apakah ada iman dalam jiwa Anda? Satu. Yuk, saya turunkan detail petunjuknya. Quran, surah ketiga, ayat 31. Dua. Quran, surah 33, ayat 21. Penjabarannya Quran, surah kedua, ayat 151. Penjelasannya dalam hadis. Langsung bikin pola, ini intinya. Dari hadis dikumpulkan oleh para sahabat, didengar. Dikodifikasikan, dituliskan kembali oleh para tabi'in dan generasi setelahnya. Generasi setelahnya kemudian mengumpulkan petunjuk hadis ini lewat kitab mereka. Satu, ada yang namanya Al-Jami'. Kedua, ada yang namanya As-Sunan. Tiga, ada yang namanya Al-Musnad. Keempat, ada yang namanya Al-Mu'jam. Kurang lebih demikian. Dari sini, ini sesungguhnya bukan kitab koleksi, tapi ini yang disebut dengan Manhaj Rabbani. Buat kurikulum. Sesuai dengan apa yang telah Anda rencanakan untuk menuju surga akhirat dan kebahagiaan dunia. Ini petanya. Saya bikin peta cepat seperti ini gambarannya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti fokuskan. Mungkin ini bisa di zoom nanti supaya saya bisa terangkan lebih mudah insya Allah. Yang tertinggal jangan khawatir ya, walaupun ini dihapus, nanti Anda bisa cek kembali rekaman dari tausiah yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Baik, waktu saya sangat singkat, saya tinggal punya setengah jam lagi untuk menerangkan, jadi tolong fokus baik-baik. Saya tidak akan bahas yang tidak penting dalam sesi bahasan kita kali ini. Lihat baik-baik. Ya Allah, Engkau janjikan dengan segala sifat rububiyahmu dalam kalimat Rabb, semua yang kami butuhkan akan dipenuhi. Maka kami siap mengikuti semua ketentuannya, kami komitmen. Kami ingin jadi generasi Rabbani. Bagaimana cara mendapatkan semua petunjuk itu? Maka turunlah Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kamu serius, cinta kepadaku, komit dengan ketentuanku, membuktikan aku sebagai Tuhan, ya, maka lihat kalimatnya. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pada semua umatmu, tanpa batas, yang di zamanmu, nanti juga setelahmu, sampaikan kalimat ini. Qul, katakan. In kuntum tuhibbuna Allah. Jika kalian, hei umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah. Cinta itu kan siap mengikuti semua yang dicintai. Kalau Anda mencintai sesuatu, Anda akan mempersembahkan yang terbaik pada apa yang dicintai. Anda cinta dengan anak, bukankah semua yang apa yang dibutuhkan oleh anak Anda, Anda berikan? Silakan cek. Bukankah kalau Anda cinta dengan anak, anak Anda akan dijaga? Dia mau ada yang melukai, Anda jaga. Ada yang berbahaya, Anda rawat. Sakit, Anda bawa ke dokter. Kenapa? Karena Anda cinta. Cinta itu membutuhkan pembuktian. Bukan hanya memberikan harapan. Ini saya berikan pada para akhwat ya, yang belum nikah. Kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu sayang, jangan didengar. Katakan kepadanya, buktikan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Pasang status. Langsung dibikin status. Karena kaidah cinta itu buku pembuktian, butuh pembuktian. Makanya Allah menggunakan kalimat cinta. Kata Allah, kalau kalian mencintaiku, benar cinta denganku, benar taat kepadaku, benar pengen ikut aku. Cinta itu menghadirkan pengikutan, cinta itu menghadirkan ketaatan, cinta itu menghadirkan pembuktian. Maka kata Allah, saya minta buktinya. Kalian mesti taat denganku, patuh denganku. Apa diantara tanda patuhnya? Fattabi'uni, ikuti nih Rasulku. Ikuti semua tuntunan yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Di rumus cepatnya, jika Anda ingin mendapatkan semua sifat-sifat tadi yang rububiyah, menjadi generasi Rabbani, ikutilah semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gampangnya begini. Saya sudah berikan semua petunjuk ini kepada Rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aja beliau. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti semua perkataannya, ikuti semua sikapnya, petunjuknya. Maka itu adalah bagian dari sifat-sifat kemuliaan yang telah aku turunkan, yang bisa kamu ikuti. Kamu ikuti, kamu dapat apa yang kamu janjikan. Kamu ikuti, kamu dapat apa yang aku janjikan. Jadi kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara mendapatkan petunjuk Rabbani itu? Jawaban Allah, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disederhana. Kenapa? Karena kita enggak bisa lihat Allah secara langsung. Kita enggak bisa bercakap-cakap secara langsung, dapat jawaban secara langsung. Maka dari itu diciptakanlah, dibuat oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dinilaikan, diberikan keteladanan melalui sosok yang sama wujudnya dengan kita, sama-sama manusia. Supaya gampang ditiru. Kelihatan kalau makan bagaimana, kalau minum bagaimana, kalau tidur bagaimana, kalau kerja bagaimana. Dari mulai lahir sampai wafat, jadi contoh yang bisa dilihat. Contoh yang bisa dilihat secara sempurna oleh kita, dari lahir sampai dengan wafat, itu dalam bahasa Arab disebut dengan uswah namanya. Uswah, contoh sempurna. Semua aspeknya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau cuma sebagian disebut kudwah namanya. Kudwah. Jalannya jadi teladan, tapi duduknya belum tentu. Makannya jadi teladan, tapi minumnya belum tentu. Tapi kalau semuanya jadi teladan, senyumnya, jalannya, makannya, minumnya, tidurnya, kerjanya, semua, nyaris tidak ada perbuatan sosok ini kecuali menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan hebatnya, begitu diikuti, orang ini pun akan jadi teladan di zamannya. Siapa itu? Sifat yang disebut dengan uswah. Tidak ada yang mendapatkan uswah ini, gelar ini, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Semua. Makanya silakan Anda cek. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ikut Nabi Muhammad, sepeninggal Nabi jadi teladan beliau. Silakan cek, sepakat semua. Kalau pengen ngambil keteladanan sepeninggal Nabi, Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar jadi teladan. Padahal Umar itu sebelum berislam, sebelum masuk Islam, itu luar biasa. Kasarnya ada. Mabuk 5 kali dalam sehari. Tangan kalau enggak duel, gatel. Naik ke Jabal Qubais. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik, ketemuan di Bukit A. Sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi setelah beliau kemudian masuk Islam, belajar dari Nabi, jadi teladan. Silahkan cek buku-buku sekarang tentang Umar. Tidak pernah menyebutkan sifat-sifat yang buruk sebelumnya, selalu kemuliaannya. Bahkan keburukan itu kemudian menjadi teladan, jadi ibrah. Jadi pesan. Di orang-orang baik itu kalau mengikuti Nabi, kalaupun masa lalunya itu kelam, di masa lalunya itu menjadi contoh di kemudian hari. Dan tidak ada yang mengungkit lagi. Kalaupun diungkit jadi pelajaran, bukan jadi cemoohan. Silahkan cek. Sekarang kan semua ketika bicara tentang Umar yang baik-baik. Tegasnya, belusukannya, ya, wibawanya. Umar bicara berwibawa. Datang rakyatnya, apa yang dibutuhkan? Ini luar biasa. Gak pernah tertulis dalam kitab sejarah misalnya, Umar pelengak-pelongo, gak ada. Ini contoh. Udah. Nah, ini uswah. Paham? Uthman teladan, Ali teladan, semua teladan. Bahkan silakan cek. Istri-istri Nabi, teladan semua. Saya sering bahas ini. Kenapa diperkenankan menikah lebih dengan 4 perempuan? Karena semua istri Nabi menjadi simbol keteladanan bagi semua perempuan di bumi. Semua karakter perempuan itu ada di istri Nabi semua. Ibu silakan deh. Nanti istri antum itu ada yang gesit, cekatan, belajar dari Sayyidah Aisyah. Ada yang lembut, penyabaran, belajar dari Sayyidah Saudah binti Zama'ah. Ya, ada yang kecantikannya luar biasa. Bagaimana menjaga kecantikan dalam keadaan ketaatan. Masih taat ibadah, ada, belajar dari Sayyidah Zainab, ada. Ada yang gabungan dari semua itu, wah luar biasa. Indah, melihat wajahnya sudah tenang, punya masalah tinggal lihat wajah aja. Pokoknya kalau ada masalah, lihat wajahnya. Ada masalah, lihat wajahnya. Masya Allah, hilang masalah. Sayyidah Khadijah. Bahkan sepeninggalnya masih dimimpikan. Khadijah. Masya Allah. Oh, antum kalau punya Sayyidah Khadijah di rumah tuh, maksudnya sifat-sifatnya. Punya sifat Sayyidah Khadijah, istri punya sifat Sayyidah Khadijah. Tenang kehidupan antum di rumah. Kantor, ada masalah besar, selesai. Pulang ke rumah. Lihat wajah, nah. Luar biasa. Coba buat seperti itu, Bu. Maksimalkan. Gimana caranya tuh begitu suami pulang, sedang ada persoalan, beban berat di kantor, ketuk pintu rumah, tiba-tiba ibu yang buka, sudah senyum. Nambah masalah. Ya. Ini senyumnya senyum modus nih. Nah ya, nah ini uswah. Itulah uswah. Nah jadi kalau Anda ingin ikuti semua jenis keteladanan yang ada di sini semua. Secara singkat, ingin jadi generasi rabbani, kata Allah, ikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau kamu mampu mengikuti semua petunjuk Nabi ini, maka yang pertama Allah berikan, yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Lihat nih, kembali ke Quran surah 3:31. Yuhibbukumullah, maka orang itu akan dicintai Allah. Yang tadi saya katakan, kaidah cinta itu kalau sudah cinta, semua diberikan. Manusia cinta pada yang lainnya, semua diberikan. Suami cinta pada istri, semua diberikan. Istri cinta pada suami, semua diberikan. Allah cinta pada hamba, apa yang Allah tidak punya, semua diberikan. Silakan. Anda pengen kaya, Allah kasih. Anda pengen pintar, Allah berikan. Namanya cinta. Karena kaidah cinta itu akan memberikan apapun pada yang dicintainya. Sepanjang itu bermanfaat bagi yang dicintai. Karena cinta itu tidak akan melukai. Awas, kalau ada orang belum menikah, maaf, mengatakan cinta ngajak maksiat bukan cinta namanya. Karena cinta itu melindungi dari yang kotor. Lihat beda antara cinta dengan suka. Nih, maaf, sah aja belum, akad aja belum, udah ngajak maksiat. Jalan, udah gandengan, naik beca berdua, seakan-akan dunia milik berdua, tukang beca gak ada, gitu kan? Ya. Foto-foto, macam-macam, dan yang lainnya puncaknya lebih tinggi lah, gitu kan? Itu yang berbahaya. Hati-hati, kalau ada yang mengajak demikian, berarti dia sedang tidak mencintai Anda. Karena cinta itu memberikan yang terbaik, bukan mengarahkan kepada yang tidak baik. Cinta mengajak kepada taat, bukan pada maksiat. Jelas ya? Jadi kalau dia mengajak Anda, ayo, yuk jaga tahajud, jaga sholat. Bisa enggak sayang sebelum nanti kita menikah, status kita update tuh, begitu akad kita sudah menjadi hafiz dan hafizah. Yuk sambil menunggu hari itu yang kita nantikan, kita menghafal Quran. Masya Allah. Minimal surat Ar-Rahman, baca dulu, baca, baca. Itu indah gitu. Begitu Anda datang untuk melamarnya, ditanya, kamu bawa apa ke sini? Saya membawa hafalan Quran yang telah saya hafalkan. Surat apa yang kamu hafalkan? Al-Ikhlas, Pak. Saya ikhlas jadi menantu Bapak. Sudah saya latihan surat ini dengan sempurna. Nih. Jadi, yuhibbukumullah, Allah akan cintai, maka semua diberi. Makanya semua sahabat-sahabat Nabi begitu ikut, Allah cintai. Begitu ikut Nabi, Allah cintai. Ali pengen jadi apa? Pengajar, Allah cintai, diberikan ilmu sepenuhnya. Umar jadi apa? Ini diberikan. Abu Bakar jadi apa? Dikasih. Utsman jadi apa? Dikasih. Thalhah jadi apa? Dikasih. Abdurrahman bin Auf dikasih. Modal pakaian jadi kaya. Kasih, kasih, kasih. Makanya yang hebat itu mereka, walaupun banyak dikasih, tidak putus dekatnya dengan Allah. Kata Imam An-Nawawi, bukan saat mereka itu mendapatkan harta saat nikmat, saat bisa mendekat kepada Allah. Malam-malam masih bisa tahajud sampai hatam Al-Quran. Siangnya sibuk, kerja juga. Kerja, kerja, kerja, kerja. Utsman kerja, Abdurrahman bin Auf kerja, kerja. Tapi malamnya masih bisa tahajud sampai hatam Quran. Sholat gak ketinggalan, jamaah diikuti, sedekah jalan, zakat gak tertinggal. Itulah generasi Rabbani. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua kata Allah, hal pertama yang saya berikan ketika hamba saya cintai, saya ampuni semua dosanya. Diampuni dosa. Nih, saya mau tanya Anda ya. Kalau Anda diberikan pilihan, dapat uang 100 miliar atau dapat ampunan dari dosa. Anda pilih yang mana? Ampunan dosa atau 100 miliar? Masa? Kalau saya sih pilih dua-duanya. Ya. Tapi ingat, ketika Anda mendekat kepada Allah, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi ampunan dari dosa. Nah, ciri orang yang diampuni dosa, ingat ya, ingat ya, catat kalimat ini, catat kalimat ini. Ciri orang yang diampuni dosa itu, dia akan terjaga dari perbuatan dosa. Dijaga oleh Allah dari maksiat. Dikala Anda taubat, misal, saya taubat ya Allah dari lisan saya yang kurang bagus. Terus Allah ampuni itu, terima taubat diampuni lisannya. Maka lisan itu tidak akan dipakai pada yang maksiat lagi, dijaga. Begitu akan bicara yang tidak baik, tahan. Ada yang mencela, gak dibalas. Ada yang provokasi, balas dengan yang baik-baik. Makanya ada hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau diprovokasi jawabannya bagus. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh lihat, hamba Allah yang sudah diampuni dosa itu jalannya pun indah tawadhu. Kalau diprovokasi jawabannya tuh enak, teduh, nyaman. Saleh, bukan. Saya masih seperti Asep yang dulu. Cuman ingin berusaha dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama di surga ya. Cile ahli surga. Bukan. Kita masih di dunia cuman harapan saja. Mudah-mudahan kita enggak dipisahkan saat di akhirat. Saya menyayangi kamu seperti dulu. Dan mudah-mudahan kita disamakan di surga nanti. malam-malam Anda doakan saat sujud, ya Allah, saya bersamanya belajar, saya bersamanya olahraga, jangan pisahkan di akhirat, sentuh dia ya Allah. Tiba-tiba Allah sakit dia. Di antara sekian temannya cuma Anda yang datang. Bawa buah, bawa macam-macam, datang. Begitu datang melihat Anda doakan. Jatuh air matanya, mengalir dia, besoknya ikut Anda dia kemanapun Anda berada. Ya Allah, saya siap mengikuti semua petunjuk Nabi, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 151. Saya urutkan lagi. Paling kanan, sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Fokus. Lihat urutannya. Ingin jadi generasi rabbani, kata Allah, ikuti petunjuk Rasulku supaya kalian mudah menirunya. Saya berikan sifat uswah kepadanya dari setiap ujung kepala sampai ujung kaki dan orang-orang di sekitarnya jadi teladan. Ya Allah, bagaimana mengikuti keteladanannya? Turun ayat lagi. Kama arsalna fikum. Aku sudah bilang, aku utus padamu seorang rasul. Rasulan minkum, dari kalangan kalian, supaya mudah kalian berinteraksi. Yatslu alaikum ayatina. Satu, pahami, kata Allah, di rasul itu aku berikan petunjuk-petunjuk yang berasal dariku. Ayat disebut dengan ayat. Pertama, rasul itu akan membawa ayat-ayat. Jadi petunjuk-petunjuk kemudahan tadi dalam kehidupan menjadi generasi rabbani dikumpulkan oleh Allah langsung lewat rasul dengan kumpulan-kumpulan yang akan dibacakan. Ayat. Ketika dibacakan sekali disebut dengan qiraah, terdengar bunyinya. Berkali-kali disebut dengan Quran. Kalau nyaris tak pernah berhenti dibacakan, beda dengan yang lain. Enggak pernah bosan mendengarnya. Senang kita membacakannya. Maka tambahkan alif lam di depannya. Al-Quran. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Makanya isi Al-Quran semua disebut dengan ayat. Silakan cek. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Kenapa isi Al-Quran disebut dengan ayat? Kembalikan ke Al-Baqarah 151. Ayat ini bukan sekedar nama, kata Allah, tapi itu petunjuk-petunjuk yang mendekatkan engkau denganku. Petunjuk yang mendekatkan kita dengan tempat yang kita tuju, di mana Masjid Al-Fathu. Maka petunjuk itu disebut dengan alamat. Dalam bahasa Arab, alamat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Di mana alamat rumah si fulan, di mana alamat Masjid Al-Fathu, di mana alamat balai kota, alamat. Tapi petunjuk yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan ayat. Makanya antum ketika baca Al-Quran semakin merasa dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Jangankan baca, dengar ayat aja udah beda keadaan hati. Orang beriman itu lain. Buka Quran surah 8 ayat kedua. Nih ciri orang beriman ya. Maaf sekali, maaf ya kalau kalimat saya mungkin terasa kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi Anda bisa mengecek apakah iman itu kuat dalam jiwa atau lemah atau tidak ada iman sama sekali. Salah satu caranya cek dengan bacaan Al-Quran. Perhatikan kalimat Qurannya. Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hati-hati. Karena ayat ini dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf yang menunjukkan batas. Seakan-akan Allah ingin mengatakan gini, ciri orang beriman itu punya batasan, batas ini aja. Kalau tidak memenuhi batas ini, berarti ada masalah dalam imannya. Apa diantara cirinya? Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran yang dimaksudkan, maksudnya ada respon. Ada keadaan berbeda. Makanya dicoba untuk mengecek iman kita, 5 kali dalam sehari diperdengarkan nama Allah. Supaya ngecek. Antum cek status iman antum tiap hari 5 kali. Antum diperdengarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah 5 kali dalam sehari? Dan ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak pernah berhenti. Silakan cek. Makanya disebut dengan azan. Di antara maknanya dari kata udhun, artinya telinga. Karena lafaz ini sepanjang kita hidup masih bisa mendengar, akan sampai ke pendengaran kita. Al-Fathu adhan soreyang, selesai soreyang, kota Bandung adhan. Selesai kota Bandung, nyebrang lagi. Dulu saya tinggal di Libya, Mesir selesai adhan, Libya adhan. Libya selesai, Tunisia adhan. Tunis adhan, Maroko adhan. Terus Aljazair adhan. Sampai dengan terus. Ternyata 24 jam, 8 adhan gak pernah berhenti. 24 jam. Kalau mau iseng silahkan aja. Ambil peta dunia, lihat jadwal waktu sholatnya, jadwal waktu adhannya silahkan cek. Anda akan temukan 24 jam, Anda akan lihat. Adhan pertama jam sekian di kota Anu. Kalau pengen iseng silahkan cek. Akan terbukti 24 jam terdengar semua. Tapi pertanyaannya, apakah setiap yang mendengar azan tersentuh jiwanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, adzan di hati begitu tuh. Makanya orang beriman tuh ketika mendengar adzan hatinya langsung bergetar. Oh, sudah adzan. Paham? Bahkan ada orang yang saking tinggi imannya, belum adzan sudah tahu sebentar lagi adzan. Itu menunjukkan imannya kuat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Di ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh waktu-waktu salat itu bagi orang beriman sangat diketahui. Bahasa singkatnya kalau mau paling padat, orang beriman itu pasti hafal waktu salat. Ini DKM Al-Fattu itu kalimatnya disimpan di tulisan dalam bentuk jam di ruangan sekretariat tadi saya masuk. Di atas ada jam, jam-jam menunjuk waktu salat, di atas ada tulisan An-Nisa ayat 103. Ya jadi kata Al-Qur'an, orang beriman itu tahu waktu salat. Semakin kuat imannya semakin paham. Nih zuhur jam sekian, asar jam sekian. Maaf, zuhurnya jam 12 lewat 7, nih orang jam 11 sudah siap-siap karena tahu waktu salat 1 jam lagi muncul. Itu berarti imannya bagus. Awas, bukan tahu waktu salat tapi enggak salat, itu tandanya masalah imannya. Saya tahu 1 jam lagi kan, tapi begitu salatnya tiba dia enggak ikutan. Ah, cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, bagus. Iman ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih? Hidungku tidak lebih berdiri daripada adzanmu. Ah, ini kita doakan. Kita doakan karena ada sesuatu yang salah dalam keadaan dirinya. Paham? Ayat wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bergetar jiwanya, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakal itu hubungan yang dekat. Nah, jadi ini bagian pertama. Kata Allah, Rasul ini akan bawa ayat. Di ayat ini ada petunjuk yang dibacakan. Bacaannya disebut dengan Al-Quran. Makanya kitabnya disebut dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Nah, fokus. Al-Quran itu kata Allah bukan sekedar bacaan. Di Quran surah 2 ayat 151, Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan. Makanya ketika dijelaskan di Quran surah kedua ayat 185, Allah menyebut Al-Quran bukan sekedar bacaan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Apakah ayatnya berhenti? Tidak, teruskan. Hudal linnas. Di ayat ini ada petunjuk kehidupan bagi semua manusia. Dikala Anda tadi katakan, ya Allah saya pengen jadi generasi Rabbani. Kata Allah ikuti petunjukku. Di mana ya Allah? Ada lewat Rasulmu. Tanya pada Rasul, begitu bertanya, lihat Al-Quran. Jadi ternyata isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan bacaan biasa, teman haji kehidupan. Itu pedoman hidup. Semua ada di situ. Dari kita lahir, bahkan dalam kandungan sampai wafat, petunjuknya ada. Jadi kalau antum pengen tahu, keluarkan isi Quran. Jadikan pedoman hidup. Baca, baca. Cara bacanya bisa dua. Kalau pengen cari pahala saja, cari pahala. Banyakin baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau bisa hafalkan, banyakin baca. Baca, baca, baca, baca, baca. Satu hari misalnya, satu juz. One day, one juz. 30 hari, 30 juz. Kalau pengen nyari pahala saja. Tapi kalau pengen nyari keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan, manhajnya keluarkan ayat-ayat itu sesuai dengan kebutuhan antum. Antum sakit, keluarkan ayat-ayat obat, ikuti petunjuknya, ayat-ayat syifa. Ya ada Quran surah ke-26 ayat 80, ada Quran surah ke-17 ayat 82, ada Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kalau antum misalnya pelajar nih, pengen cepat ditanamkan ilmu dalam jiwa antum, tidak mudah lupa, cepat pintar. Quran misalnya surah ke-9 ayat 122, Quran surah 58 ayat ke-11, Quran surah ke-2 ayat akhir ayat 282. Kalau antum nih bisnis misalnya pengen dipermudah bisnisnya, cepat mudah. Quran surah kedua ayat 168 yang standar, Quran surah kedua ayat 172 yang lebih cepat, Quran surah ke-7 ayat 96 yang belum berangkat sudah datang. Kalau ibu nih anaknya pengen dirawat Allah, dijaga, diperhatikan sampai semua rezekinya buka lagi ada. Quran surah ke-3 misalnya ayat 35 sampai 37. Kalau dari kandungan bagaimana? Quran surah ke-7 ayat 189. Quran surah misalnya masuk lagi ke fase kelahiran. Quran surah ke-2 ayat 233. Masuk ke awal pendidikan. Quran surah ke-31 dari 14 misalnya. Dari 13 sampai dengan ke-19nya. Naik lagi. Ada semua Pak. Ini saya urut ya. Yang belum mengandung. Ya, belum mengandung. Ingin mendapatkan percepatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Quran surah ke-19. Ya, dari ayat 3 sampai dengan ayat ke-15nya. Amalannya bisa dibaca dalam sholat. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Tambahkan amalan dengan rajin sedekah dan berbuat kebaikan. Quran surah ke-21 ayat ke-89 sampai 90. Kandungan mulai dikandung. Begitu mulai dikandung, Pelajari dulu tahap-tahap kandungan dengan doa-doa yang disertai di dalamnya. Minta kepada Allah supaya anaknya lahir dalam keadaan soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahiran kemudian, bagaimana amalan pertama yang dikerjakan saat mulai lahiran? Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai berikan ASI yang terbaik sampai 2 tahun. 2 tahun berikan pendidikan dini yang membuat dia lebih baik dekat dengan Allah. Misal Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Mulai tumbuh remaja, berikan pendidikan di Quran surah Yusuf misalnya. Surah ke-12 dari ayat ke-3 sampai dengan ayat 29-nya. Mulai kemudian dia bergaul. Cari pergaulan yang baik, jangan terbawa-bawa arus yang tidak bagus. Cari orang-orang baik walaupun menyebar dia. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mulai menemukan sosok yang dicintainya, mulai datangkan kepada ta'arufnya. Setelah ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Masuk ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Bagi tugas di rumah tangga, pahami kewajiban suami istri bagaimana. Quran surah ke-4 ayat 34. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan baik sampai ayat 35-nya. Diskusikan dengan baik. Kalaupun sudah menikah, taat pada orang tua jangan dihilangkan. Quran surah 17 ayat misalnya ke-23 sampai dengan 27-nya. Kemudian setelah itu bergerak lagi, semakin bekerja, suami mulai mencari nafkah. Nafkah bagaimana yang santai? Tadi Quran surah ke-2 ayat 168. Lebih kuat lagi Quran surah ke-2 ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat 96. Istri melawat anak di rumah tangganya jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia berkata, kembali tadi ke Quran surah ke-17 ayat ke-23. Kemudian setelah itu dia merawat rumah tangga dengan baik. Dia banyak berdoa supaya suaminya mendapatkan kemudahan-kemudahan, kelancaran dan pekerjaannya. Usia 40 tahun. 40 tahun orang tua masih ada, berkahi. Dari rezeki-rezeki yang Allah telah berkahi, sediakan untuk beramal kebaikan. Bagaimana caranya? Quran surah ke-46 ayat 15. Keluarkan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Pada 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60-nya. Tambah dengan infak. Quran surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Kepada 5 golongan Quran surah ke-2 ayat 215. Setelah itu, tambah dengan syukur. Quran surah ke-14 ayat 7. Jangan dikira rumah tangga gak ada masalah. Pasti ada persoalan. Dari kegelisahan, salah komunikasi, kekurangan pangan, sampai Anda kerja diserobot orang lain. Anda yang pasang tender, hasilnya diambil oleh orang. Bagaimana menyikapinya? Sabar. Ada amalan di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Sampai Anda sudah semakin sepuh, sampai lupa dengan apa yang dikerjakan. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai Anda akan wafat, cara wafatnya pun dibagi lagi. Kalau pengen tenang, amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kalau Anda banyak maksiat, ingat-ingat Anda akan disiksa sebelum wafat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tinggalkan semuanya itu. Sampai masuk ke alam kubur, ada kenikmatan alam kuburnya. Amalannya di Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Paling ringan Quran surah ke-2 ayat 153 sampai dengan 154. Tapi kalau Anda macam-macam, tidak pernah punya persiapan, seperti Fir'aun yang ditampakkan neraka kepadanya pagi dan petang, ya, Anda akan temukan itu di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Sampai dengan dihisab hari kiamat, Quran surah 75. Sampai Anda dihisab masuk ke surga dibagi 4 lagi. Kalau pengen bersama Nabi dengan orang-orang saleh, Quran surah ke-4 ayat ke-69. Taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Quran surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133-134. Surga biasa Quran surah ke-2 ayat ke-25. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisab, bahkan Quran surah ke-18 ayat 99 sampai 100. Neraka yang paling ringan itu neraka yang dicelupkan hancur semua, ambil lagi, nampak lagi. Quran surah ke-4 ayat 56. Ada yang neraka jahannam diisi oleh para munafik dan orang-orang kafir. Ada di Quran surah ke-4 ayat 140. Kalau pengen lihat ciri-cirinya, Quran surah ke-4 ayat 142. Ada semuanya. Apa yang enggak ada? Ada semua. Jadi cara menyikapi Al-Quran itu bukan cuma dibaca bagus, pahala ada. Tapi keluarkan petunjuknya. Keluarkan. Jadikan manhaj. Ini saya tanya pada ibu deh. Ibu berapa puluh tahun jadi ibu sampai dengan sekarang? Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat ibu dalam Al-Quran? Antum berapa tahun jadi ayah, jadi anak? Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat tentang menjadi anak yang soleh? Katanya pengen jadi anak yang berbakti, tapi enggak pernah mengikuti tuntunannya. Katanya pengen jadi suami yang rabbani, tapi tuntunannya enggak dibaca. Ini poinnya. Makanya tiap hari diminta sholat. Supaya saat sholat itu kita terus belajar tentang ayat Quran. Baca. Supaya dikeluarkan bimbingannya. Ini yang tiap hari dibaca itu lagi. An-nas lagi. Minal jinnati wan-nas, minal jinnati wan-nas. Pantas mimpinya ketemu jin terus. Ustaz, saya sudah keluarkan ayatnya. Ini ayat-ayat tentang belajar. Ini ayat-ayat tentang usaha. Ini ayat-ayat tentang misalnya dunia kesehatan. Ini ayat-ayat tentang dunia macam-macam terus. Cuman bagaimana memahami ayatnya, Ustaz? Kapan mengamalkannya? Seperti apa maknanya? Ini bagian terakhirnya. Saya berhenti di sini. Teruskan keterangannya di Quran tadi, surah ke-2 ayat 151. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Orang-orang yang belajar ayat-ayat kami akan dibimbing. Nanti hatinya akan bersih, suci, enak. Tanda kebahagiaan itu hatinya bersih, enggak punya ada masalah. tenang, nyaman. Setelah itu, lihat kalimatnya. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab. Maka ini, ayat-ayat ini akan diajarkan langsung oleh Rasul yang aku utus itu. Diajarkan oleh Nabi. Maksud ayat ini maksudnya begini cara mengamalkannya. Maksud ayat ini, begini maksudnya, begini cara mengamalkannya. Terus diajarkan. 1, 2, 3, 4. Maka semua pelajaran Nabi ini ketika diajarkan itu tafsir penjelasan dari ayat-ayat Quran. Semua yang bersumber dari Nabi, berdasarkan dari Nabi, keterangan Nabi, sifat Nabi, sikap Nabi, semua detail penjelasan Al-Quran, itu disebut dengan hadis namanya. India. Maka kalau antum pengen mendapatkan penjelasan Quran, lihat penjelasan Nabi lewat hadis. Disampaikan pada sahabat, dikumpulkan oleh sahabat. Nabi meninggal, diajarkan oleh sahabat pada tabi'in. Sahabat meninggal, ini dia persoalannya. Kemampuan orang-orang setelah sahabat, apalagi setelah tabi'in, itu tidak sama dengan orang sebelumnya. Makin kesini, makin soleh, makin soleh, makin soleh, makin soleh. Kesolehan akan sama-sama berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Semakin orang soleh, semakin cerdas. Semakin orang soleh, semakin cepat ingat. Semakin orang soleh, semakin dekat dengan Allah. Makanya para sahabat itu jarang, teman-teman, mereka itu ada yang menulis. Mengingat, mengingat, mengingat, mengingat. Selain sebagian besar mereka ummi, gak bisa nulis. Tapi ketika mereka belajar menulis, ada yang cepat bisa, langsung bisa menguasai, langsung bisa mendapati, ada yang tanpa guru bisa cepat mendapatkan apa yang dipelajari. Yang ingin saya sampaikan, lihat sini, makin kesini, ingatan-ingatan makin kurang. Silakan cek. Sehingga ulama membagi kepada 4 bagian. Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang agak susah itu lambat ingat, cepat lupa. Yang keempat. Jadi saya udah nerangin 1,5 jam nih. Paham? Belum. Saya jelaskan lagi 5 menit. Paham sekarang? Paham. Begitu keluar masjid, lupa. Ada yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Ini paling susah. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu. Sekarang lihat, karena kondisi umat setelahnya itu tidak semuanya bisa cepat mengingat, maka ada para ulama-ulama yang menuliskan keterangan hadis-hadis Nabi yang didapatkan lewat sahabat itu di buku-buku mereka. Mulai dikodifikasikan, dituliskan rumusannya. Tulis. Tapi unik, dibagi oleh mereka 4 bagian. Bagian pertama, petunjuk umum, luas. Pengen belajar apa saja, termasuk juga kehidupan harian Nabi. Saya pengen tahu Nabi itu 24 jam ngapain aja. Tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, sampai sholatnya bagaimana. Secara umum, kitab yang membahas tuntunan Nabi, hadis dari Nabi, yang sifatnya umum, komprehensif, masalah-masalah umum disebut dengan jami' namanya. Al-jami'. Ini dia. Jadi kalau Anda ingin belajar tuntunan Nabi secara umum, didapatkan di mana cari kitab jami'? Yang paling populer, karya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pernah menuliskan kitab Jami', ditulis selama 16 tahun. Ditulis di Masjid Al-Haram di Mekah, disempurnakan di Masjid Nabawi di Madinah. Setiap mau nulis satu hadis, beliau salat 2 rakaat, datang salat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah, jika hatinya tenang, kuat baru dituliskan, dicek lagi semua. Setelah jadi disebut namanya Al-Jami'. Nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Al-Jami' ketawa bayang di atas dia. Al-Jami' kitab komprehensif, luas bahasanya. As-Sahih, semua isinya sahih, tidak ada yang karangan saya. Al-Musnad, saya pastikan bersambung kepada Nabi, referensinya dari Nabi. Al-Mukhtasar, singkat padat, tidak bertele-tele isinya. Kata Nabi begini, saya terangkan begini. Beri keterangan sedikit. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunani, sunnah-sunnah yang bisa diikuti, wa ayami dan kegiatannya. Kitab Jami ini karena tadi bacaannya panjang maka disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Asalnya Jami berisi 97 pembahasan. 97 kitab. Di dalam kitab ada 97 kitab lagi, pembahasan lagi. Misal kitab pertama Kitabul Iman, tentang iman. Yang kedua tentang ilmu, Kitabul Ilmi. Di kitab iman ini ada hadis-hadis Nabi, 57 hadis. Anda bertanya, Ustaz, saya ini imannya kadang naik turun. Kalau naik semangat sholat, kalau turun malas. Jangankan sholat sunnah jamaah aja kadang-kadang jarang. Bagaimana cara menaikkannya dan jaga supaya enggak turun? Baca kitabul iman, pelajari. Jadi cara belajarnya, enggak semua hadis dibaca, keluarkan sesuai tuntunan. Ustaz, saya pelajar, mahasiswa di kampus A, bagaimana ala Nabi belajarnya? Kitabul ilmi, keluarkan. Ustaz, saya pengusaha, pebisnis, pedagang. Gimana caranya berdagang ala Nabi? Kitabut tijarah. Ya, teman-teman, percaya aja, yakin kerjakan. Ini petunjuknya, kalau Anda kerjakan, demi Allah saya katakan, tidak ada yang mengerjakan petunjuk ini kecuali saat berdagang, tidak ada yang pulang kembali modal, semua kembali untung. Ustadz, saya di pemerintahan, saya di birokrasi, saya di diplomasi, kitabul imarah, bab tentang menata pemerintahan, tidak ada yang mengamalkan ini kecuali sukses. Silahkan cek bagaimana Umar bin Abdul Aziz menerapkan petunjuk ala Nabi, menjadikan semua rakyatnya semua makmur. Hampir-hampir tidak ditemukan lagi orang yang bisa dizakati. Ini gak ada orang fakir zaman Umar bin Abdul Aziz. Mau zakat aja keluar, gak ada yang dizakati. Tuh. Kitabul Usrah. Ada bab tentang penyakit yang sakit, keluarkan. Ada petunjuk-petunjuknya. Begitu caranya. Ustadz, saya pengen sholatnya khusyuk. Saya pengen wudunya bagus. Makanya kalau Anda pengen belajar tentang sholat, masalah fiqih, langsung aja ke kitab sunan. Ustadz, saya pengen belajar Sayyidah Aisyah itu seperti apa? Berapa hadisnya yang diriwayatkan? Saya pengen anak saya seperti Ibnu Abbas. Berapa hadis yang diriwayatkan? Langsung ke musnad. Musnad Imam Ahmad. Lihat berapa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis. Ambil hadisnya, pelajari. Ibu yang pengen belajar Sayyidah Aisyah, cari. Saudara, cari. Sayyidah Zainab, cari. Silahkan, musnad. Ustadz, saya pengen cari hadis dari alfabetis, dari alif sampai dengan ya, mu'jam. Innamal a'malu binniyat, ada di mana hadisnya? Seperti apa kualitasnya? Mu'jam. Di kitab ini adalah manhaj kehidupan yang menuntun kita menjadi manusia rabbani. Kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, pengen cepat diberikan, maka keluarkan tuntunan ini. Menguasai orang, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bi musaitir. Muhammad, saya utus kamu mengingatkan, bukan maksa orang. Nabi aja enggak maksa, ente bukan nabi, masa maksa? Jelas ya? Jadi kalau ada beda pilihan, wajarlah. Saling menghormati aja. Saya lagi, saling menghormati. Dalam ibadah, silahkan. Ada yang kunut, ada dalilnya, silahkan. Tidak kunut, enggak ada masalah, ada dalilnya, boleh. Yang salah itu cuma satu, yang enggak sholat subuh. Itu aja, enggak usah ribut. Ini yang satu enggak kunut. Sholat di belakang orang kunut jadi rame. Allahumma hdina fi man hadait bid'ah. Gimana? Yang satu kunut, sholat di belakang orang tidak kunut. Begitu tidak kunut, imamnya salam, sujud sahwi. Untuk apa gitu? Capek kita. Sudah saatnya kita berubah. Saatnya berubah. Kecuali yang tidak pengennya, silahkan, itu pilihan. Ingat, itu diancam oleh Allah di Quran surah ke-18 Al-Kahf. Ayat 103-104. Ada orang-orang yang dalam hidupnya di dunia selalu merasa benar padahal dia salah, kata Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka itu berbuat benar. Benar ya rasanya, padahal salah. Yang seperti itu nanti, apalagi kalau dia mengakibatkan orang lain berbuat sulit dalam ibadah. Orang yang menyulitkan orang lain dalam beribadah nanti akan disulitkan oleh Allah saat di akhirat. Saya ingat kata-kata saya ini. Orang yang menyulitkan orang lain dalam urusan ibadah padahal mudah, oleh Allah dipermudah, oleh dia dipersulit, maka di akhirat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah ini ayo kita bersinergi, saling bantu, minimal saling mendoakan. Yo, saya persaudarakan ya. Gini, kalau yang pedagang, pengusaha, coba kumpul. Saling kenalan lah. Ya, Jumat datang kenalan. Bukan cuma duduk, dengarkan tausiah, khutbah, kadang-kadang ngantuk, tidur. Salat 2 rakaat, pulang gitu. Itu bukan Jumatan namanya. Ayo ketemu, kenalan, bikin komunitas. Komunitas misalnya pengusaha. Komunitas dokter. Ayo dokter yang muslim kumpul. Komunitas pelajar muslim. Ayo, kampus-kampus itu ikat, ada ITB, ada IPB, ada UNPAD. Ayo ikutin yang di Bandung nih, ada UNPAS. Duduk sama-sama yang muslim, duduk bareng, belajar bareng, bikin karya, terus saling menghafal Quran. Motivasi, Anda akan jadi lulusan yang hebat. Kan di kampus itu Anda kuliah lama, 4 tahun masa enggak bisa hafal Quran? 4 tahun loh. Sekarang banyak. Nanti ataisir ya, ini ada yang dibagi insyaallah nih, setelah ini. Itu insyaallah kita bagikan, ada 3.000 yang kita bawa ke Bandung, mungkin dipecah di 3 tempat. Silakan nanti Anda dapatkan 2 itu, mushaf dengan MZN dibagikan gratis. Yang murajaah itu mungkin ada infak, karena infak itu digunakan nanti untuk cetak lagi dan yang lainnya. Ya, supaya antum ada pahala di situlah, ya ada tambahan. Itu nanti yang mushaf terakhir, yang murajaah, itu mushaf inti juga, awas buku inti, untuk bisa menghasilkan kualitas hafalan bukan cuma hafal. Tapi pertama, dia bisa hafal dengan kecepatan 1 detik. Di saat dibutuhkan muncul. Yang kedua, jadi panduan hidup. Jadi kalau melihat ayat-ayat Quran itu akan bimbing mata kita, ini yang dilihat, ini yang bukan. Nanti insya Allah ketika antum pegang itu, insya Allah, ya catat tanggalnya nanti, tanggal 31 Maret, tapi tempatnya di Bekasi. Akan disiarkan live di Akhir TV, akan datang ulama-ulama besar juga dari Irak, dari Turki, insya Allah juga dari negara-negara lain akan datang. Kita akan sekaligus memperkenalkan At-Taisir, sekaligus memperkenalkan murid-murid kami yang sudah diajarkan. Ada murid-murid kami yang sudah diajarkan, nanti akan disampaikan seperti apa hafalannya. Ada yang hafal 23 hari, ada yang 25 hari, ada yang 28 hari, dan kecepatan hafalannya 1 detik. Jadi kalau Anton tanya nomornya sekian, datang, datang, datang, datang. Dan saat dibutuhkan dia hadir. Ya, sekaligus tanggal 31 Maret juga insya Allah, berita baiknya insya Allah akan dibuka beasiswa. Ya, nanti ada yang Turki, ada yang Irak, ada yang Sudan, ya juga ada beberapa negara-negara yang lainnya. Langsung orangnya datang, mengambil berkas, nanti insya Allah begitu selesai, ada undangan, antum langsung berangkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang lulus, tentunya yang lulus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, supaya ada waktu teman-teman bisa mempersiapkan untuk mendapatkan At-Taisir, seperti yang telah diinformasikan. Jadi nanti termasuk teman-teman yang di media sosial, kita sedang menyiapkan perangkatnya, nanti ada akhir center. Jangan khawatir kalau nggak kebagian, nanti ada aplikasi yang bisa antum masuk ke situ, ya, di akhir center. Nanti insya Allah dalam waktu sepekan ini akan di launching, tinggal antum masuk ke situ, masukkan kemudian permintaannya, nanti antum akan pilih beberapa yang bisa didapatkan di situ, ya. Cuman kalau mushaf, saya itu tidak terbiasa mempaketkan mushaf karena khawatir dilempar-lempar. Kecuali Anda punya rekomendasi, misalnya, maaf, misalnya fasilitas untuk ngirim mushaf yang tidak dilempar, tolong sampaikan pada kami. Nanti supaya kita bisa manfaatkan itu kerjasama, supaya bisa dikirimkan pada yang jauh-jauh. Karena saya paling gak bisa kalau ada kirim mushaf itu diperlakukan dengan cara yang tidak baik gitu ya. Saya paling gak mampu. Ya. Saya kira itu, ini nanti saya bawa, mudah-mudahan malam nanti di sesi di ITB, insya Allah ini yang pertama saya buka, dan tolong panitia diingatkan saya, ini nanti yang saya jawab insya Allah pada kesempatan malam di ITB. Semoga Allah muliakan kita, semoga menerima amalan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ya Rabbi bima ta'allamna. Allahumma waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna wa nahtatim bi du'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di era majunya media informasi, media televisi adalah salah satunya. Lebih menarik dibandingkan media lain karena menggabungkan gambar bergerak, suara, dan warna. Televisi sangat efektif untuk menyampaikan informasi, membangun opini masyarakat, dan mengubah cara pandang. Karena melibatkan pendengaran dan penglihatan sebagai alat mengakses pengetahuan. Di dunia dakwah, televisi bisa dimanfaatkan sebagai media menyebarkan kebenaran Islam, memiliki jangkauan siaran yang luas sehingga dakwah Islamiyah tersebar tanpa batas. Dengan efek demonstratif, pesan dakwah melalui media televisi lebih menarik disimak dan mudah dipahami. Akhyar TV hadir menjadi sarana dakwah yang mengikuti perkembangan zaman modern saat ini. Disiarkan secara online dan melalui satelit parabola, menjadikan dakwah melalui Akhyar TV akan tersebar luas tanpa batas. Dakwah Islamiyah yang bersifat alamiyah atau universal berlaku untuk semua manusia atau untuk seluruh dunia melalui media Akhyar TV ini. Akhyar TV menerapkan teknologi terbaru yang lebih praktis dan efisien, melakukan siaran langsung live kegiatan dakwah seperti kajian Islam, tabligh akbar, dan semisalnya. Kaum muslimin di mana saja bisa mengikuti dakwah langsung secara serentak dari mana saja dengan nuansa lebih dinamis dan updating. Saudaraku, dalam bahasa Arab, terbaik disebut dengan akhyar. Quran menginginkan Anda menjadi umat terbaik